بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di dalam pembahasan tafsir surat Al-Kafirun. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Al-Kafirun adalah termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun adalah termasuk surat-surat Al-Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebelum memasuki pembahasan tafsir keutamaan-keutamaan surat Al-Kafirun. Di antaranya di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihadhihi surah wa biqul huwallahu ahad fi rak'atay at-tawaf. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini yaitu surat Al-Kafirun, dan kul huwallahu ahad yaitu surat Al-Ikhlas pada dua rakaat tawaf. Dua rakaat tawaf itu maksudnya adalah solat sunnah dua rakaat yang dianjurkan setelah melakukan tawaf, sebelum menuju kepada amalan sa'i. Setelah tawaf, ketika seorang umrah atau haji, maka dianjurkan melakukan solat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak bisa di belakang makam Ibrahim karena banyaknya orang, maka boleh solat di mana saja, di Masjidil Haram. Maka yang dianjurkan di situ untuk dibaca adalah Qul huwallahu ahad, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, jadi Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan surat Al-Kafirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih surat ini dan surat Al-Ikhlas untuk beliau baca pada dua rakaat tawaf. Baik. Demikian pula di dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi raka'atay al-fajr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca keduanya yaitu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun pada dua rakaat salat sunnah fajar, yaitu salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah yang sangat penting sekali, sampai-sampai disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini walaupun dalam keadaan safar. Ya, sementara solat-solat rawatib yang lain, solat-solat sunnah rawatib yang lain yang mengeringi solat wajib, itu beliau tidak lakukan. Hanya ini yang beliau lakukan ketika safar, yaitu dua rakaat sebelum subuh. Dan beliau pernah bersabda, "Raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat solat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dua rakaat solat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi ini adalah solat sunnah dua rakaat yang sangat ditekankan untuk dijaga, yaitu sebelum melakukan solat wajib subuh. Nah, yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada dua rakaat tersebut yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Ini keutamannya yang kedua. Dibaca pada dua rakaat solat sunnah sebelum subuh, dan itu beliau ulang-ulang setiap hari. Itu yang beliau baca. menunjukkan keutamaannya dan menunjukkan ada makna yang sangat mendalam di situ, sehingga beliau sering membacanya di dalam solat-solat beliau. Iya, sebagaimana akan kita pahami insyaallah dalam penjelasan tafsirnya. Kemudian keutamaan yang ketiga, diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atain qabla al-fajri wa rak'atain ba'da al-maghrib bid'an wa 20 marrah aw bid'an 10 marrah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat, pada dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku pernah menyaksikan beliau membaca tersebut lebih dari 20 kali atau lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Apa yang beliau baca? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi di dalam hadis ini ada tambahan keterangan, dua surat ini juga yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah ba'dal maghrib. Jadi inilah pengkhususan dua surat yang disunnahkan pada tiga salat. Yang pertama apa tadi? Dua rakaat tawaf. Kemudian dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat ba'dal maghrib. Iya. Dan ini contoh pengkhususan surat adalah sesuatu yang harus berdasarkan dalil. Artinya kita enggak boleh mengkhususkan surat tertentu tanpa ada dalil. Iya. Contohnya orang mengkhususkan surat Al-Fatihah untuk dikirim kepada mayit. Kenapa enggak baca Al-Baqarah? Kok Al-Fatihah? Padahal tidak ada dalil, tidak ada dalil yang mengkhususkan surat Al-Fatihah, dan bahkan tidak ada dalil untuk dikirimkan kepada mayit. Jadi di situ letak bid'ahnya ada dua bid'ahnya, pengkhususan Al-Fatihah kemudian dikirim untuk mayit. Ya, jadi kalau dia selamat dari satu bid'ah, masih ada bid'ah yang lain. Ini dalil-dalil ini menunjukkan pengkhususan satu surat untuk dibaca secara khusus di tempat tertentu secara berulang-ulang membutuhkan dalil. Ya. Demikian pula mengkhususkan Al-Fatihah untuk pembuka dan penutup acara, itu juga tidak ada dalil. Dan berbagai macam pengkhususan yang lainnya, seperti juga mengkhususkan surat Yasin setiap malam Jumat. Yang pertama, mengkhususkan malam itu, malam Jumat dengan surat Yasin, itu tidak berdasarkan dalil. Yang kedua, mengkhususkan surat Yasin bukan surat yang lain, itu juga tidak berdasarkan dalil. Jadi dua yang tidak berdalil di situ. Justru yang disunnahkan adalah surat apa kalau hari Jumat? Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Jadi yang sunnah ditinggalkan, yang tidak sunnah di apa namanya amalkan. Tapi kalau seseorang mau baca surat Yasin kebetulan bertepatan dengan malam Jumat, tidak masalah. Tapi kalau dia niatkan atau dia meyakini ini ada keutamaan khusus, kita harus pilih surat Yasin kebetulan malam Jumat, maka itu tidak berdasarkan dalil. Jadi ini faedah penting yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini. Adanya pengkhususan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa mengkhususkan satu bacaan di tempat tertentu kemudian dilakukan berulang-ulang itu membutuhkan dalil. Apabila tidak berdasarkan dalil, maka dia termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Baik. Demikian pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan surat ini, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Sudah masuk waktu maghrib, Pak ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang lainnya yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana dalam hadis Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bahwasannya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, 'allimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firasyi. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu bacaan yang dapat aku ucapkan atau aku berdoa dengannya apabila aku berbaring di kasurku, yaitu sebelum tidur. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra' qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atu minasyirk. Bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun, yakni sampai akhir surat, karena sesungguhnya surat tersebut adalah bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita di antara zikir yang sangat baik yang hendaklah kita baca sebelum tidur adalah surat qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat ini merupakan bara'ah, perlepasan diri seseorang dari kesyirikan. Ini jemaah sekalian, di dalam hadis ini terdapat dua keutamaan surat ini. Yang pertama, dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan surat ini adalah surat untuk berlepas diri dari kesyirikan. Ini menunjukkan kepada kita apa? Zikir itu janganlah hanya kita baca tapi kita enggak pahami maknanya. Janganlah hanya kita baca kemudian kita enggak mengambil pelajaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat ini untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian beliau ingatkan surat ini untuk berlepas diri dari kesyirikan. Artinya orang yang membacanya harus paham makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi inilah keutamaan surat Al-Kafirun yang sangat besar, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Oleh karenanya sangat tepat kalau dijadikan sebagai salah satu zikir sebelum tidur. Ya, karena tidur itu adalah temannya kematian atau saudaranya kematian. Itu adalah akhir amalan kita dalam sehari, ditutup dengan tidur. Ya. Maka sebelum menutup hendaklah kita akhiri dengan satu pernyataan untuk berlepas diri dari kesyirikan. Sebab berlepas diri dari kesyirikan adalah kunci surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi, berlepas diri dari kesyirikan adalah kunci surga. Dan bisa jadi dosa-dosa seseorang yang sangat banyak sekali diampuni oleh Allah karena dia menjauhi syirik. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jemaah sekalian, dosanya sepenuh bumi, tapi dia enggak melakukan syirik, itu saja. Maka dengan sebab itu Allah mengampuni seluruh perbuatan dosanya. Tetapi sebaliknya juga jemaah sekalian, orang yang punya ibadah yang sangat banyak namun kemudian dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amal ibadahnya terhapus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, kalau kamu menyekutukan Allah maka terhapuslah amalanmu. Jadi inilah keutamaan surat Al-Kafirun, berlepas diri dari kesyirikan. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an." Bahwasannya surat Qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Al-Qur'an. Menyamai seperempat Al-Qur'an. Kalau surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan surat Al-Kafirun. Baik. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Sekarang kita akan mulai masuk di dalam penafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut, "Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah, wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Baik. Jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Hadhihi surah suratul bara'ah minal amali alladhi ya'maluhul musyrikun." Surat ini adalah surat untuk berlepas diri dari amalan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ini kandungan makna surat secara global. Surat ini, kata beliau, untuk berlepas diri dari amalan atau perbuatan yang dilakukan kaum musyrikin. Jamaah sekalian, apa arti berlepas diri? Berlepas diri itu artinya membenci dalam hati, memusuhi, membenci dalam hati, memusuhi, mengkafirkan, dan memerangi. Empat maknanya. Arti berlepas diri itu ada empat. Pertama, membenci dalam hati. Yang kedua, bersikap memusuhi. Yang ketiga, mengkafirkan. Mengkafirkan perbuatannya dan mengkafirkan orangnya, yaitu orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, memerangi. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk diperangi. Bukan memerangi seperti teroris yang berperang dengan cara bid'ah, dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mungkin pada kesempatan lain insyaallah kita bahas lebih detail syarat-syarat jihad. Tapi inilah makna al-bara'ah. Baik. Maka ini yang harus kita pahami, berlepas diri dari orang-orang kafir dan kekafiran mereka. Artinya membenci di dalam hati, bersikap memusuhi, kemudian mengkafirkan, yaitu meyakini mereka itu kafir karena Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan mereka dan meyakini perbuatan mereka itu adalah kekufuran. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan. Ini perintah kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada siapa? Kepada seluruh orang kafir. Walaupun pada asalnya ayat ini ditujukan kepada kafir Quraisy, namun dia berlaku umum kepada seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam ayat ini atau dalam surat ini ada sebab turunnya. Apa sebabnya? Kata mereka, kata orang-orang kafir ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marilah kalian menyembah patung-patung kami selama satu tahun. Kemudian kami juga akan menyembah sesembahan kalian selama satu tahun." Jadi itu tawaran mereka, tawaran damai, ya. Apa namanya? Damai saja, enggak usah kita bermusuhan, enggak usah kita berperang. Untuk mengambil jalan tengahnya, ya sudah, kita bergantian aja. Kalian menyembah patung-patung kami selama setahun, kami pun akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan kalian selama satu tahun. Tapi jemaah sekalian, Islam tidak mengenal kata damai seperti ini. Selamanya mesti bermusuhan antara orang muslim dan orang kafir, antara tauhid dan kesyirikan. Selamanya mesti bermusuhan. Tidak ada toleransi. Kalau ada orang yang mengartikan kita wajib bertoleransi dalam artian menyetujui atau mengakui agama mereka, maka itu kekufuran. Terserah orang mau apa namanya mengartikan toleransi itu apa. Yang jelas kalau dia mengartikan toleransi itu adalah berarti mengakui kebenaran agama mereka, apalagi sampai ikut bergabung dengan mereka, maka itu adalah kekufuran. Itu bukan toleransi yang dibolehkan dalam Islam. Jadi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak ajakan mereka. Ini ajakan damai, tidak ada perdamaian. Yang ada adalah peperangan abadi antara tauhid dan kesyirikan. Sebab orang yang menyekutukan Allah, tauhidnya menjadi batal masalahnya. Itu mereka enggak tahu, enggak paham. Itu yang tidak dipahami oleh orang-orang musyrik. Makanya mereka minta seperti itu. Padahal kalau dia menyekutukan Allah, tauhidnya menjadi batal. Ibadahnya menjadi enggak sah, jadi percuma saja. Tawaran itu tawaran yang percuma. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini untuk memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berlepas diri secara menyeluruh dari orang-orang kafir. Secara menyeluruh berlepas diri. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya'ni minal asnaf wal andad. Maksudnya, aku tidak menyembah patung-patung dan tandingan-tandingan bagi Allah yang kalian jadikan sebagai sesembahan kalian. Dan sesembahan kaum musyrikin di masa itu banyak. Ada yang dalam bentuk patung-patung, ada pula orang soleh yang kemudian mereka jadikan patung seperti Al-Lat. Al-Lat itu asalnya dia adalah orang soleh. Orang soleh di kalangan mereka atau orang baik yang suka menumbuk gandum kemudian dibagikan kepada jemaah haji. Makanya dari dia berasal, namanya itu berasal dari kata Latayeluttu, yang suka menumbuk gandum untuk dibagikan kepada jemaah haji. Ada pula di masa itu orang-orang yang menyembah malaikat. Ada pula di masa itu orang-orang yang menyembah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, seperti orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Jadi kesyirikan di masa itu sebetulnya enggak beda dengan sekarang. Sekarang pun demikian. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung-patung, ada pula yang menyembah orang saleh. Sayangnya tidak sedikit yang mengaku sebagai muslim juga menyembah orang-orang saleh tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aku berlepas diri dari patung-patung kalian dan sekutu-sekutu kalian. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Wa huwallahu wahdahu la syarikalah, yaitu aku hanya menyembah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Baik, ini makna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Jamaah sekalian, ini ayat adalah pengulangan. Iya kan? Sama kan? Ayat 2 dan ketiga sama dengan 4 dan 5. Ayat 2 dan ketiga sama dengan 4 dan 5. Ada pengulangan di situ. Kenapa diulang? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan 4 pendapat ulama. Maksudnya apa artinya dan apa maknanya serta apa rahasianya sampai ada pengulangan seperti ini? Ini dalam bahasa Arab mengandung makna yang mendalam. Ulama menyebutkan ada 4 makna. Makna yang pertama, dan ini makna yang dipilih Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wala ana aabidu ma aabadtum wala antum aabiduna ma aabud. Aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Kata beliau, ay wala a'budu ibadatakum. Maksudnya adalah aku tidak beribadah seperti ibadah kalian. Ay la aslukuha wala attadi biha. Maksudnya aku tidak melakukannya dan tidak mengikutinya. Wa innama a'budullaha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Aku hanyalah beribadah kepada Allah dengan cara yang dia cintai dan dia ridhoi. Maksudnya apa kata beliau jemaah sekalian? Maksudnya aku beribadah sesuai petunjuk yang Allah berikan kepadaku, bukan dengan cara yang aku ciptakan sendiri. Jadi maksud dua ayat ini, ayat keempat dan kelima, menegaskan kepada kita dalam beribadah kita harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi tidak lagi sekedar menegaskan sesembahanku adalah Allah, tetapi menjelaskan bahwa cara menyembah Allah harus mengikuti syariat Allah. Dipahami maksudnya ya? Allah tidak ridho disembah dengan cara yang kita ada-adakan, yang kita buat-buat. Itu kebiasaan orang kafir. Maka di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di dalam beribadah harus sesuai dengan cara yang Allah inginkan, harus sesuai dengan syariat Allah. Dan bahwasannya mengada-ada di dalam agama adalah kebiasaan orang kafir. Jangan kita ikuti kebiasaan mereka. Jadi jemaah sekalian, hakikatnya setiap bid'ah itu juga terkandung tasyabbuh. Sebab orang kafir itulah yang suka mengada-ada di dalam agama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani menjadi 72 golongan. Ternyata umat Islam mengikuti mereka dan lebih parah, menjadi 73 golongan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kulluha fin nari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi semua cara-cara baru di dalam beragama itu salah, itu sesat, walaupun dianggap benar. Yang benar hanyalah satu, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu kata Imam Nukathir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala antum aabiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Apa maksud ayat ini? Aila taqtaduna bi amrillahi wa syar'ihi fi ibadati. Maksudnya adalah kalian tidak mengikuti perintah Allah, kalian tidak mengikuti perintah Allah dan syariatnya di dalam beribadah kepadanya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah al-bara'ah, berlepas diri dari dua perkara. Yang pertama dari kesyirikan, yang kedua dari kebid'ahan. Ya. Ini makna pengulangan. Bukan sekedar berlepas diri dari kesyirikan, tetapi juga berlepas diri dari cara-cara mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita orang musyrik itu masih menyembah Allah. Namun Allah tidak menerima penyembahan mereka karena mengandung dua pelanggaran ini, syirik dan bid'ah. Dua-duanya harus kita jauhi. Jadi jangan kita hanya mengandalkan sesembahan kita kepada Allah, tapi juga harus berlepas diri dari kesyirikan dan kebid'ahan. Baik. Sampai kata Ibnu Katsir, bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqai anfusikum. Bahkan kalian telah menciptakan sesuatu yang berasal dari diri-diri kalian sendiri. Sebagaimana firman Allah, iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan hawa nafsu mereka, padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka itu petunjuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seluruh perbuatan mereka, baik kesyirikan dan kebid'ahan mereka, sebab kalimat Islam kata beliau itu ada dua, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah berlepas dari kesyirikan, Muhammadur Rasulullah jazakallahu khair, Muhammadur Rasulullah berlepas dari kebid'ahan. Ini subhanallah penjelasan yang sangat memukau dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini makna pengulangan. Ini kan kalau kita perhatikan ayat kedua dan ketiga dan ayat keempat dan kelima itu sama. Ya. Maknanya sama. Kalau begitu apa makna lafaznya hampir sama. Tetapi maknanya itu berbeda. Yang pertama berlepas diri dari kesyirikan, yang kedua berlepas diri dari bid'ah. Sebab kalimat Islam itu dua, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah berlepas diri dari kesyirikan, Muhammadur Rasulullah berlepas diri dari bid'ah atau hal-hal yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan selain beliau dari kalangan ulama mufassirin. Ya subhanallah, Imam Bukhari bukan saja ahli hadis, beliau juga ahli tafsir. Walaupun beliau tidak punya kitab tafsir secara khusus, tetapi dalam Sahih Bukhari banyak kita dapatkan hadis-hadis untuk penafsiran ayat-ayat tertentu. Makanya Imam Al-Kathir juga mengutip dari Al-Bukhari bahwasanya yang dimaksud dengan la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud fil madhi, yang dimaksud dengan ayat ketiga dan keempat, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, itu maksudnya di masa lampau. Saya enggak pernah menyekutukan Allah di masa lampau. Adapun ayat berikutnya, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, yaitu ayat keempat dan kelima adalah fil mustaqbal. Aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah, itu di masa yang akan datang. Jadi itu perbedaannya. Kenapa diulang? Yang ini masa lalu, yang ini masa akan datang. Maksudnya selamanya saya enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian orang musyrik, kalau selama kalian menyekutukan Allah, kalian juga tidak akan mungkin menjadi penyembah apa yang aku sembah. Walaupun mereka merasa menyembah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah, maka pada hakikatnya mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang kedua, kenapa ada pengulangan. Kemudian makna yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang ketiga maknanya adalah sama persis antara ayat 3 dan 4, kemudian ayat 5 dan 6, ayat keberapa tadi? 2 dan 3 ya, maksudnya. Antara ayat 2 dan 3, kemudian ayat 4 dan 5. Kenapa ada pengulangan? Maknanya sama persis kata beliau. Kalau begitu apa makna pengulangan? Maknanya adalah untuk menekankan. Artinya apa? Agar kita menganggap ini penting sampai Allah ulangi dua kali, ya. Dan itu sama dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. ya kan? Sama kan dua kali? Itu untuk menekankan kepada kita, ini penting sekali, harus diperhatikan. Iya, itu makna yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengutip dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnu Katsir ulama besar mazhab Syafi'i dan diakui oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Diakui juga oleh saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, Imam Ibnu Katsir. Iya. Sekarang beliau mengutip dari Ibnu Taimiyah. Sebagian orang memusuhi Ibnu Taimiyah padahal beliau adalah gurunya Imam Ibnu Katsir. Nah, di sini ini di antara pendapat beliau yang dinukil dari yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, pendapat yang keempat, nasarahu Abdul Abbas Ibnu Taimiyah fi ba'di kutubihi. Pendapat yang keempat dikuatkan oleh Abdul Abbas Ibnu Taimiyah pada sebagian bukunya. Ya, artinya enggak satu buku yang beliau baca, banyak buku Syekhul Islam yang beliau baca. Bahwasannya yang dimaksud dengan firman Allah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Maka ini adalah nafyul fi'il, menafikan perbuatan. Li'annaha jumlah fi'liyah, sebab ini adalah kalimat fi'liyah, kata kerja. Jadi menafikan pekerjaan atau perbuatan. Ini maknanya. La'abudu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini ayat kedua. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, aku tidak melakukan perbuatan kamu. Itu arti menafikan perbuatan. Aku tidak melakukan perbuatan kamu. Sedangkan arti, wala ana abidu ma abattum. Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Maka ini bermakna adalah nafyu qabulahu atau nafyu qabulihi lidzalika bil kulliyah. Menafikan penerimaan terhadap perbuatan tersebut secara menyeluruh. Li'anna nafya bil jumla al-ismiyah akad faka'annahu nafal fi'il wa qawnuhu qabilan lidhalik. Sebab kata beliau, menafikan dengan kalimat kata benda atau dengan isim itu lebih kuat. Maka seakan-akan beliau menolak, ya, atau menafikan perbuatan dan keadaan dirinya menerima hal tersebut. Itu dua-duanya dinafikan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Coba perhatikan antara ayat kedua dan keempat. Itu kalau diterjemahkan sama. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Itu ayat kedua. Kemudian ayat keempat, wala ana abidu ma abattum. Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Sama kan? Cuman bedanya, ayat kedua itu dengan kata kerja, ya, a'bud, sedangkan ayat yang keempat dengan isim. Isim kalau diterjemahkan kata benda, ya, yaitu dengan abid. Maka yang pertama menafikan perbuatan, yang keempat pada ayat yang kedua menafikan perbuatan, ayat yang keempat menafikan penerimaan terhadap perbuatan tersebut secara menyeluruh. Artinya lebih ditekankan. Iya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa ma'nahu nafyul wuku' wa nafyul imkan asy-syar'i aidan. Jadi maknanya adalah menafikan terjadinya perbuatan tersebut dan menafikan kemungkinan terjadi secara syariat. Dan kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa qaulun hasan aidan. Ini juga penjelasan yang baik. Iya. Ini juga penjelasan yang baik, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi inilah empat pendapat para ulama terhadap pengulangan yang terjadi dalam ayat ini. Iya. Dan kalau kita perhatikan, pendapat-pendapat ini enggak bertentangan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau penjelasan para ulama atas penafsiran satu ayat tidak bertentangan, bisa jadi semua penafsiran tersebut memang adalah makna dari satu ayat itu. Ya, beda kalau dia bertentangan. Kita milih satu, mana yang lebih tepat. Tapi kalau penafsirannya enggak saling bertentangan, maka bisa jadi ayat itu memang mengandung seluruh makna tersebut. Iya. Jadi itu tidak bertentangan. Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama itu tidak saling bertentangan, sehingga bisa jadi semuanya terkandung maknanya di dalam ayat tersebut. Baik. Kemudian kata Imam Al-Kathir rahimahullah, bahwasannya Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah dan selain beliau berdalil dengan ayat ini, yaitu ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, bahwasannya kekufuran itu adalah agama yang satu. Kekufuran itu adalah satu agama. Ini dalil yang dipergunakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa kekufuran itu pada hakikatnya satu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu tidak mengambil penafsiran terhadap makna tersebut dengan ayat ini. Jadi mereka berpendapat berbeda. Ya. Apa namanya konsekuensi dari perbedaan penafsiran ini? Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat antara Yahudi dengan Nasrani boleh saling mewarisi. Ya. Kalau dengan Muslim enggak akan bisa saling mewarisi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim." Orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula boleh mewarisi orang Muslim. Dan ini menunjukkan bahaya kekufuran. Artinya walau mereka satu walau dia seharusnya menjadi ahli waris, misalkan antara orang tua dan anak, tetapi karena beda agama maka terhalang. Iya. Namun kalau dia sama-sama kafir, walaupun beda agama, yang satu Yahudi yang satu Nasrani, maka boleh saling mewarisi berdasarkan ayat ini menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Adapun Imam Ahmad tidak mengambil zahir ayat ini karena beliau berpegang dengan hadis, la yatawarathu ahlu milatain syatta, tidak boleh dua agama saling mewariskan. Artinya walaupun mereka sama-sama kafir, tetapi beda agama, yang satu Yahudi yang satu Nasrani, maka tidak boleh saling mewariskan. Ya. Kalau orang tuanya Yahudi kemudian anaknya Nasrani, maka tidak boleh saling mewariskan. Jadi ini dua pendapat ulama terkait dengan masalah waris. Baik. Alhamdulillah sudah selesai dari penjelasan penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah. Mungkin kita berikan kesimpulan pelajaran penting yang bisa kita petik dari penafsiran ini. Yang pertama, kewajiban berlepas diri dari kekufuran. Kewajiban berlepas diri dari kekufuran. Bahkan seseorang itu belumlah dianggap muslim sebelum berlepas diri dari kekafiran. Sebelum berlepas diri dari kekafiran. Iya. Artinya, walaupun dia sudah beribadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, namun dia belum berlepas diri dari kekufuran, maka dia belum dianggap sebagai muslim. Karena dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah, yaitu bagian yang pertama, la ilaha. La ilaha itu artinya berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari surat yang mulia ini. Kemudian pelajaran yang kedua, di dalam surat ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasannya ibadah tidak boleh tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Tidak boleh tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Barang siapa yang ibadahnya tercampur dengan kesyirikan, maka tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ibadah juga harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak boleh tercampur dengan hal-hal yang mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasannya harus ada pembeda yang tegas, batas yang memisahkan antara hitam dan putih. Tidak ada yang abu-abu dalam agama. Ini adalah hitam dan putih. antara tauhid dan kesyirikan, antara iman dan kekafiran. Ada batas yang membedakan. Kemudian yang terakhir sekali jemaah sekalian, yang harus kita luruskan, ini terakhir sekali yang harus kita luruskan. Sebagian orang mengatakan, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamaku dan bagiku agamaku, adalah untuk bertoleransi dengan agama mereka atau agama selain Islam. Ini sudah jelas menyimpang, bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ayat-ayat sebelumnya justru mengingkari penafsiran tersebut. Ya. Jadi maksud ayat yang terakhir ini adalah sama dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu berlepas diri. Berlepas diri dari agama orang kafir. Bukan malah membenarkan ajaran mereka. Ya. Kalau mereka itu kita anggap benar, kalau begitu tidak perlu ada dakwah. Enggak perlu kita mendakwahi mereka dan enggak perlu berjihad melawan mereka. Maka ini jelas bertentangan kalau ditafsirkan demikian dengan perintah berjihad dan perintah dakwah. Kalau ditafsirkan silahkan kalian boleh saja mengamalkan agama kalian, kami tidak menyalahkan kalian, kalau begitu bertentangan dengan perintah mendakwahi mereka. Iya kan? Jadi enggak mungkin penafsiran seperti itu. Dan juga yang lebih utama adalah bertentangan dengan ayat 1-5. Kalau ditafsirkan ayat ke-6, kalian boleh mengamalkan agama kalian, kalian bebas, kalian gak salah, kami harus bertoleransi. Jadi itu penafsiran yang batil, tidak ada apa namanya petunjuknya dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, tidak pula seorang ulama ahli tafsir yang mengatakan, tidak ada. Tidak ada satu orang pun ulama ahli tafsir yang mengatakan penafsiran seperti itu. Iya. Jadi salah besar kalau ayat yang menunjukkan berlepas diri dari orang kafir justru mereka tafsirkan sebaliknya. Itu berarti toleransi kepada mereka. Toleransi dalam artian mereka yaitu tidak boleh menyalahkan mereka, bahkan juga tidak boleh mendakwahi mereka dan tidak boleh memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Walhamdulillah, inilah penafsiran ringkas surat Al-Kafirun. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Habis waktu ya. Habis waktu dan enggak ada pertanyaan juga. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.